Kemarin telah kita sebutkan beberapa hal-hal yang terlarang di dalam sholat. Kita telah menyebutkan beberapa perkara, ikhwan. Yang pertama as-sadl, atau istilah lain istimalus somma, yaitu menutupi dengan bajunya, ditutupi ke seluruh tubuh sampai kedua tangannya pun berada di dalam. Kemudian isbal, yaitu menurunkan kain sampai menutupi mata kaki. Ini diharamkan pula. Demikian pula sholat seperti burung gagak mematuk tanpa ada tumakninah. Dan ini baik dalam sujud maupun dalam rukuk dan yang lainnya. Kemudian menahan rambut dan pakaian. Ini juga telah disebutkan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau berkata, hafizahullah, wa amma raf'ul basari ila a'la. Adapun mengangkat pandangan menuju ke atas. Jadi sholat melihat di atas. Ya. Nah, ini juga termasuk larangan. Fa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah berhenti beberapa kaum itu, an raf'i absarihim, untuk mengangkat pandangan-pandangan mereka, untuk mengangkat penglihatan-penglihatan mereka, inda du'ai, ketika berdoa fi sholat, di dalam sholat. Ini wallahu alam, apakah ada lafaz inda du'a ketika berdoa? Ada yang punya Sahih Muslim? Setahu saya hadis ini juga diriwayatkan Bukhari di hadis Anas bin Malik. Ya. Ini disebutkan Abu Hurairah, wallahu alam, apakah ada lafaz yang lain? Yang masyhur lafaznya tanpa penyebutan inda du'a. Rupanya di sini dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ada tambahan inda du'a. Jadi betul apa yang disebutkan di sini. Kalau dalam riwayat yang lain itu, dalam riwayat Bukhari itu tidak ada tambahan inda du'a. Ya, dan itu berasal dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya, jadi dalam riwayat yang lain itu secara umum di dalam salat, apakah ketika berdoa atau yang lainnya, tidak diperbolehkan. Hendaklah berhenti berapa kaum untuk mengangkat penglihatan-penglihatan mereka ketika berdoa fi sholati, di dalam sholat, ila sama, menuju ke langit, maksudnya ilal ulu, ke bahagian atas. Sama di situ artinya al ulu, melihat bagian atas. Jadi bukan yang dimaksud lihat langit, berarti kalau melihat atap boleh. Tapi maksudnya segala sesuatu kalau dia melihat ke atas itu yang tidak diperbolehkan. Aula takhtifanna basarum, ataukah pandangan-pandangan mereka itu akan disambar, laut latukhtofanna absar. Ataukah pandangan-pandangan itu akan disambar, yakni akan dihilangkan penglihatan mereka sehingga penglihatan tersebut tidak kembali dan mereka menjadi buta. Nah, ya. Jadi di dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah menjelaskan kepada kita ya tentang larangan mengangkat pandangan di dalam salat. Wa fil babi ahadits, dan di dalam bab ini ada beberapa hadis juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Samurah ya, dengan lafaz bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihi. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti untuk mengangkat pandangan-pandangan mereka ke atas di dalam salat. Ataukah kalau mereka berani melakukan itu, pandangan mereka itu akan disambar dan mereka menjadi buta. tidak kembali lagi kepada mereka pandangan tersebut. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa mengangkat pandangan di dalam sholat hukumnya haram. Ya, hanya saja terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah mengangkat pandangan yang hukumnya itu haram menyebabkan sholatnya itu batal atau tidak? Ya, terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Akan tetapi pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama itu mengatakan bahwa sholatnya sah. Sholatnya sah. Ya, tapi dia berdosa karena dia melakukan itu, melakukan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Syekh Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tidak batal tapi berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebab kita dianjurkan di dalam salat untuk khusyuk. Oleh karena ketika kita melaksanakan salat melihat ke tempat yang itu menyebabkan kita khusyuk di dalam sholat kita. Hah? Apakah kita melihat ke hadapan kita kalau itu menyebabkan kita khusyuk? Boleh. Ataukah kita melihat ke tempat sujud? Apabila itu kita lebih khusyuk, maka kita melihat ke tempat sujud kita. Nah, dan juga termasuk yang diperselisihkan bagaimana hukumnya menutup mata. Kalau seorang menutup mata di dalam sholatnya. Hah? Ini gimana? Yang pertama, hendaklah seorang itu menjadi seorang yang muttabi', yang mengikuti, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Termasuk di antaranya di dalam salat hendaklah mata itu dibuka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan dari beliau bahwa beliau pernah menutup matanya di dalam salat. Bahkan sampai di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang secara zahir menunjukkan Rasulullah buka matanya dalam sholat. Ketika beliau diberikan pakaian dari Abu Jahal. Lalu setelah sholat beliau mengatakan, kembalikan pakaian ini pada Abu Jahal. Karena sesungguhnya dia telah melalaikan tadi aku di dalam sholat. Karena pakaian tersebut ada lukisan-lukisannya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW minta untuk diganti pakaian tersebut dengan pakaian yang tidak ada lukisan. Lalu kata beliau, fa'innaha al-hadni anifan fi sholati. Karena sesungguhnya pakaian itu tadi melalaikan aku dari sholat itu. Nah, ini tentunya dilakukan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau membuka matanya. Kalau beliau menutup matanya tentunya itu tidak akan melalaikan. Fahamin ikhwan? Nah, ini pertama. Dan sebagian para ulama mengatakan dari sisi yang lain pula yang menunjukkan dimakruhkannya untuk menutup mata di dalam sholat. Karena menutup mata ketika melaksanakan sholat itu mirip dengan perbuatan orang-orang Majusi. Di saat mereka menyembah api itu sambil mereka menutup mata-mata mereka. Mereka menyembah api sambil mereka menutupi mata-mata mereka. Dan sebagian juga ada yang mengatakan itu demikian pula apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, sehingga kalau dari sini berarti masuk dalam definisi tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir dalam hal ibadah. Ya. Nah. Nah. Saya menutup mata pada sholat-sholat saya, setiap saya sholat. Kalau membuka mata itu tidak khusyuk. Tapi ketika saya melaksanakan sholat, dalam keadaan menutup mata, selalu saya dalam keadaan khusyuk. Nah. Nah, pertanyaan ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam kitab beliau Syarah Mumti', beliau mengatakan khusyuknya orang-orang yang mereka itu menutup matanya di dalam sholat tanpa sebab seperti khusyuknya orang-orang sufia yang mereka menganggap baik perbuatannya. Nah, dalam keadaan perbuatan mereka itu menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu kata beliau, mungkin saja seorang itu ketika dia merasakan khusyuk karena dia sudah ditinggalkan syaitan, atau dia telah melaksanakan perbuatan yang terlarang sehingga syaitan tidak perlu menggoda dia, sehingga dia merasakan khusyuk. Nah, ketika dia merasa khusyuk, dia merasa benar dengan perbuatan itu. Sedangkan apabila seorang buka matanya, maka disitulah kesempatan syaitan selalu menggoda karena dia hendak melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa amma taghtiyatul fami, adapun hukum menutup mulut. Ya, menutup mulut dalam salat. Apa ditutupi pakai kain? Ya, ataukah yang semisalnya sorban sampai terus ditutup. Paham ya, kawan? Ya, menutup mulut di dalam salat. Fali hadithi Abi Hurairah tapi awal syarhi, maka ini berdasarkan hadisnya Abu Hurairah pada awal pensyarahan bab hal-hal yang terlarang dalam sholat, yaitu hadis yang menjelaskan larangan sadl itu tadi. Ya, naha anis sadli, bahwa Rasulullah SAW melarang dari sadl. Wa ayyughattiyar rajulu fahu, dan Rasulullah melarang seseorang itu menutupi fahu, menutup mulutnya di dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Ya. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada pula yang mendhaifkan. Dan yang rajih dari di antara pendapat ulama tersebut bahwa hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Larangan seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Sebab di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Hasan bin Zakwan Al-Basri. Hasan bin Zakwan Al-Basri. Perawi ini dhaif. Seorang perawi yang lemah. Ya. Nah ini, perhatikan. Jadi di dalam sanadnya ada siapa, ikhwan? Hasan bin Zakwan Al-Basri. Ya, di dalam riwayat Tirmidzi demikian, juga di dalam riwayat apa? Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, akan tetapi sebagian para ulama yang mensahihkan, mereka berdalil dengan riwayat yang terdapat di dalam Mustadrak Al-Hakim. Di dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, di dalam Mustadrak Al-Hakim itu jalannya sama dengan riwayat yang lain sebenarnya, jalannya sama. Nah, ini perlu difahami. Nah, jadi jalan sanadnya itu persis sama dengan riwayat yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pada penempatan Hasan bin Zakwan. Kalau di dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, itu bukan penyebutan Hasan bin Zakwan di situ namanya. Tapi disebutkan di situ bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah Husain bin Zakwan Al-Muallim Al-Basri. Husain, itu aja yang berbeda. Satunya Hasan, satunya Husain. Kalau Husain bin Zakwan Al-Muallim ini thiqah. Seorang yang thiqah, terpercaya. Nah, ini yang repot. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, apakah yang terdapat di dalam Mustadrak Al-Hakim ini itu kesalahan, ya? Ataukah memang betul itu yang meriwayatkan adalah Husain bin Zakwan? Bisa difahami nih, kawan? Apakah penyebutan Husain yang terdapat dalam Mustadrak Al-Hakim itu betul itu Husain? Yang berarti hadis ini sahih, ataukah dia adalah Hasan bin Zakwan? Yang berarti hadis ini ada dhaif, berarti yang terdapat dalam Mustadrak itu ada kekeliruan di dalam penulisan. Apakah cetak, tulisan cetak, ataukah dari Al-Hakim sendiri yang terjadi kekeliruan? Wallahu a'lam bishawab. biasanya mungkin bisa dibedakan. Tapi yang repotnya apa? Nah, kedua orang ini berasal dari Basrah, sama. Kemudian persamaan yang kedua, Hasan bin Dhaqwan dan Husain bin Dhaqwan sama-sama satu generasi. Ya, di satu tabaqah, satu generasi. Yang repotnya lagi, ya. Ya, ini Hasan bin Dhaqwan dan Husain bin Dhaqwan di dalam riwayat tersebut ketika dilihat muridnya dan gurunya, kedua-duanya Hasan bin Dhaqwan dan Husain bin Dhaqwan pernah belajar kepada masing-masing disebutkan dari murid dan guru itu. Karena apa? Hasan bin Dhaqwan dan Husain bin Dhaqwan dalam beberapa murid mereka bersamaan. Ya, di antara muridnya ada muridnya yang ngaji kepada Hasan dan ada juga murid yang ngaji kepada Husain bin Dhaqwan. Juga gurunya seperti itu, sama. Nah, ini yang membuat repot untuk menentukan apakah Husain bin Dhaqwan ini betul ataukah terjadi perubahan musahab, perubahan dalam cetakan atau tulisan. Ahmad Syakir rahimahullah itu ketika beliau di dalam tahqiqnya terhadap musnad Imam Ahmad, ya, karena ana pernah cari hadis ini di kediaman ya, dan mencari jalan-jalan hadis ini, itu Ahmad Syakir membahas di dalam tahqiqnya terhadap musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan beliau membela hadis ini dan mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalilnya apa? Karena terdapat di dalam Mustadrak al-Hakim bahwa hadis ini adalah berasal dari jalannya Husain bin Dhaqwan. Terlebih lagi kata beliau, pada akhirnya al-Hakim mengatakan ketika mengomentari hadis ini, hadza haditsun sahihun, ya, ala syarti syaikhain walam yukhrija, atau ala syarti al-Bukhari walam yukhrija. Hadis ini adalah hadis yang sahih, berdasarkan syarat muslim, kalau enggak salah, ala syarti muslim atau ala syarti syaikhain Bukhari dan Muslim walam yukhrija. Coba lihat ikhwan, Husain bin Dhaqwan, ada yang bawa takrib tahdzib. Nah, beliau berdalil dengan itu, ya, dengan perkataan Al-Hakim rahimahullah, yang menunjukkan bahwa sanad itu Husain dan bukan Hasan bin Dhaqwan. Akan tetapi, wallahu a'lam bishawab, ya, pendapat yang mengatakan bahwa itu terjadi kesalahan dalam penulisan itu lebih dekat. Nah, adapun perkataan Al-Hakim ketika mengatakan hada haditsun sahih, kita sudah mengetahui bahwa Al-Imamul Hakim rahimahullah khususnya di dalam kitab Mustadrak sering keliru di dalam memberikan hukuman, dan ini masyhur sekali di kalangan para ulama. Sering sekali, dan para ulama memberikan uzur bagi beliau karena waktu itu beliau belum sempat apa istilahnya mentangkih apa mentahrif, mengecek kembali hadis-hadis tersebut. Jadi waktu itu masih dihitamkan, ya, belum dicek kembali. Qadarullah beliau meninggal, sehingga dicetaknya Mustadrak al-Hakim ini dalam keadaan beliau belum mengecek hadis-hadis tersebut. Bahkan ada hadis yang palsu, beliau mengatakan hada haditsun sahih, di dalam Mustadrak al-Hakim. Nah, jadi kalau kita berpegang kepada hukumnya Al-Imamul Hakim ketika mengatakan hadis ini sahih, ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullah, dan Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan dalam Sunanul Kubra, itu berasal dari jalannya Al-Hakim sendiri. Bisa dipahami? Jadi hadis sanad yang ada dalam Mustadrak itu juga yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, ya, dari jalan Al-Imamul Hakim, lalu di dalam sanad tersebut disebutkan Hasan bin Dhaqwan dan bukan Husain bin Dhaqwan al-Mu'allim. Husain bin Dhaqwan. Anunya apa? Siapa yang meriwayatkan? Tandanya ain jamaah. Ini ala syartil Bukhari dan Muslim, syartil syaikhain berarti. Nah, sedangkan Hasan bin Taqwan hanya Bukhari saja ya. Bukhari kemudian Numaja dan semisalnya. Ya, dhaif. Nah. Sehingga wallahu alam bisawab yang terdapat di dalam Mustadrak al-Hakim itu yang sebenarnya adalah Hasan bin Taqwan. Karena riwayat yang lain dalam nuskhah cetakan Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya semuanya menyebutkan Hasan. Tidak ada yang menyebutkan Husain kecuali dalam Mustadrak al-Hakim. Itu pun telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim dan yang disebutkan adalah Hasan bin Taqwan yang menunjukkan bahwa hadis ini dari jalan Hasan bin Taqwan berarti dia adalah seorang perawi yang dhaif dan hadis ini juga dhaifkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Hanya saja pernah ya waktu itu kebetulan Syekh sedang berjalan Syekh Muqbil rahimahullah ketika akan naik ke tempat mengajarnya ya, sempat di dekat ana itu ada yang bertanya dari ikhwan dari Yaman, gimana hukumnya Syekh? Hukum talassum fi shalah, hukumnya menutup wajah dan hidung di dalam salat. Kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, ihtiyatan alla taf'al dzalik. Dalam rangka kehati-hatian sebaiknya jangan dilakukan. Ya, tanpa ada sebab sebaiknya jangan dilakukan. Ini yang ana dengar sendiri dari beliau. Jadi walaupun beliau sendiri memdhaifkan hadis tersebut akan tapi karena adanya ya yang seperti ini yang ada kemungkinan mungkin saja yang terdapat dalam Mustadrak kita dalam Husain sehingga beliau mengatakan ihtiyatan untuk mengambil langkah kehati-hatian kamu jangan melakukan hal tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah.